Segala yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Yang mendesain adalah Allah. Yang memiliki segala-galanya adalah Allah. Dan yang mengurus segala-galanya juga adalah Allah. Tidak ada yang bisa memelihara kecuali yang paling tahu. Dan yang paling tahu tentang kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengerti bagaimana ini saya perlu oksigen, tetapi yang ada ini karbon dioksida. Hasil dari saudara, ya campurlah dengan udara yang ada. Tapi yang masuk ke sini tetap oksigen. Bagaimana saya memilah oksigen bisa masuk? Inilah Allah yang memelihara. Semua makhluk dipelihara, bukan hanya manusia, tapi binatang, pohon, hewan, semuanya. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta, di dunia berikut isinya, kecuali semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, diurus oleh Allah, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Hafiz. Ya Allah, berkahi majlis ini. Muliakan siapapun yang Kau hadirkan, yang berniat hadir, yang menyimak dengan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khotimah, nikmatnya jadi ahlul jannah. Ya Allah, lindungi kami dari apapun yang membuat kami jauh darimu, yang membuat kami terhijab darimu. Lindungi kami, Ya Allah, dari segala ilmu, amal, niat yang salah, dari segala fitnah, bala wal musibah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin, hari ini hujan lebat. Saya kira baru sekarang nih pengajian kita selama 13 tahun. Ya 13 tahun setengah. Bagaimana bisa ingat pengajian di BI ini sudah 13 tahun? Mudah mengingatnya. Karena pada waktu itu heboh ya. Nah, ketika heboh dari Al-Azhar pindah ke sini. Kenapa tertawan? Ikut menghebohkan ya. Ya, semua ada bagian takdirnya masing-masing. Baik, kajian kali ini memang dipercepat supaya tidak larut malam saudara bisa pulang. Asma Allah yang kita bahas adalah Al-Hafiz, Allah yang maha memelihara, dan Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga. Di dalam surat Hud ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Rabbi Tuhanku, ala kulli syai'in hafiz, adalah maha pemelihara atas segala-galanya. Dalam surat Saba ayat 21, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Rabbmu maha memelihara segala-galanya, segala sesuatu. Hadirin, segala yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Yang mendesain adalah Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Yang memiliki segala-galanya adalah Allah. Dan yang mengurus segala-galanya juga adalah Allah. Tidak ada yang bisa melihara kecuali yang paling tahu. Dan yang paling tahu tentang kita semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memelihara semua makhluknya. Baik beriman ataupun tidak beriman, diurus oleh Allah. Diberi hidup, diberi oksigen supaya bisa nafas, diberi minum supaya tubuhnya ini berfungsi normal, diberikan makanan, nutrisi yang mencukupi agar rambut tumbuh, agar cairan mata cukup, air ludah, segala sesuatu. Bahkan kita tidak tahu banyak tentang tubuh ini, tapi tubuh ini terawat dan terpelihara. Benar? Kita tidak tahu bagaimana cara menumbuhkan rambut. Nutrisi apa? Nikmat rambut kan dua, di atas kulit dan di dalam kulit. Coba kalau nikmatnya hanya di atas kulit, sekali nyisir beres rambut kita sirna, ya. Tapi bagaimana kalau nikmatnya hanya akarnya saja, ya tidak tumbuh. Nah, bagaimana mengadakan semua ini? Kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti bagaimana ini saya perlu oksigen, tetapi yang ada ini karbon dioksida hasil dari saudara. Ya, campurlah dengan udara yang ada. Tapi yang masuk ke sini tetap oksigen. Padahal saya tidak tahu cara memfilternya. Bagaimana saya memilah oksigen bisa masuk? Inilah Allah yang memelihara. Semua makhluk dipelihara, bukan hanya manusia, tapi binatang, pohon, hewan, semuanya. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta, di dunia berikut isinya, kecuali semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, diurus oleh Allah, dijaga, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lahir tanpa kita mengerti, langsung disiapkan, kalau tidak salah namanya susu pertama itu kolostrum. Kolostrum. Kami ada kuda, kalau kuda lahir tidak menyusui ke ibunya dengan air susu pertama, kecenderungannya kuda itu mati. Karena ternyata pada kolostrum, saya bukan dokter, bukan ahli biologi, tapi membaca saja, ternyata pada air susu pertama itu terjadi transfer faktor. Faktor apa? Yaitu imunitas. Ada yang dikenal oleh ibunya, kan ibu-ibu sapi, ibu-ibu kambing, ibu kuda sudah lama hidupnya, jadi mengenal kuman-kuman segala macam, dan tubuhnya ini sudah memiliki antibodi, sudah mengenal kuman dan bagaimana dia melawan kuman itu. Ini cara Allah membuat pemeliharaan terhadap makhluknya. Lalu air susu itu diminum oleh anaknya, bayinya ini, sehingga bayi ini bisa ikut mengenal kuman-kuman yang ada dan bisa membuat antibodi melawan kuman-kuman itu. Kurang lebih seperti itulah. Ini cara Allah memelihara. Canggih, maha suci Allah. Sehingga bayi itu kalau dia tidak mendapatkan air susu, dia tidak mengenal kuman-kuman, sehingga rentan infeksi dan akhirnya dia bisa mati. Nah, demikianlah dalam segala hal. Ini tubuh kita juga ini terpelihara. Ini saudara banyak kuman, ada banyak virus, bakteri di sekitar ini. Dan Allah memelihara kita dengan berbagai jenis perlindungannya. Kalau ada luka, memangnya kalau luka ini kita bisa menyembuhkan luka? Tidak. Luka ini sembuh sendiri. Kalau ada luka, kalau luka kecil ditutup plester, plester itu tidak menyembuhkan luka, tapi plester itu melindungi proses penyembuhan diri sendiri dari luka itu. Halo? Ini rada dalam nih. Enggak apa-apa, jangan risau lihat saudara dipotretin security. Halo, Pak Security, aman? Ini pada stres lihat nih. Baru kali ini katanya dipotretin terus, ya kan harus laporan ya. Insya Allah tidak radikal ya. Lanjut. Jadi sampai di mana tadi? Sampai dipotret. 13 tahun ceramah di sini baru sekarang dipotretin ya. Tugas semua petugas adalah mengikuti perintah. Tidak apa-apa. Lanjutkan ya. Jadi luka ini oleh Allah sudah diatur, dia bisa punya kemampuan tubuh ini menyembuhkan diri sendiri. Begitulah sedemikian rupa. Yang masuk ke dalam hidung, di hidung ada apa gitu. Sehingga kuman-kuman tidak masuk langsung ke paru-paru. Yang masuk ke mulut, di sini ada enzim apa gitu ya. Yang saya tidak pahami, tetapi bakteri kuman ternyata teratasi di sini sehingga tidak masuk. Begitu sempurnanya Allah memelihara makhluk-makhluknya. Maha suci Allah. Masya Allah. Menajubkan bukan? Lahir kita langsung Allah memberikan hidayah yang pertama bagi bayi, yaitu insting. Bayi lahir langsung mencari air susu ibunya. Kalau makhluk yang menyusui tanpa ada yang mengajari, baik monyet, kambing, semua itu insting. Karena kalau dia tidak mau makan, tidak ada nafsu makan, mungkin dia bisa mati. Tetapi diberikanlah insting. Itu mata belum bisa lihat, juga sudah bergerak. Tingkat selanjutnya, karunia Allah ini, pemeliharaan Allah dalam bentuk indera. Jadi, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Ini bagian daripada perlindungan Allah. Sehingga kita bisa melihat bahaya yang mengancam, mendengar bahaya yang mengancam. Benar? Termasuk hewan-hewan. Kuda juga diberikan kepekaan, kemampuan berlari. Karena dia begitulah cara pemeliharaan Allah terhadap kuda dari mara bahaya yang menimpa. Jadi tingkat pertama apa? Insting. Itu ada insting yang kita tidak ngajari tapi sudah ada, dan itu dari Allah. Tingkat kedua adalah indera, ada mata, ada. Coba bayangkan kalau indera perasa kita jelek, ngedudukin katel panas, tahu-tahu kata orang gosong-gosong, mana? Ternyata kita ngedudukin katel, dibuatlah supaya kita bisa menghindar dari mara bahaya. Ada indra, itu salah satu cara Allah memelihara hamba-hambanya. Yang ketiga adalah akal. Allah memberikan kepada kita akal. Ini pun perlindungan dari segala siasat, rencana jahat, keburukan orang, tipu daya, ya kan? Dengan akal ini banyak pemeliharaan pada diri kita. Bisa dipahami tidak hadirin? Seperti hujan, kita membuat payung, kita terpelihara, ada jas hujan, itu kan buah akal. Kalau kambing saya kira tidak bisa membuat payung, tetapi sistem tubuhnya sedemikian rupa. Tapi bagaimana dong hamba-hamba Allah yang diciptakan di hutan belantara, oleh Allah dibuat sedemikian rupa sistem pertahanan tubuhnya lebih kuat dibanding kita. Kita makan sedikit disentri, makan ini langsung mules. Tapi yang di sana tuh, di hutan-hutan, minum air mantap aja. Karena kalau disentri terus punah. Allah menciptakan dengan keadilannya perlindungan. Lalu dan yang tertinggi adalah tingkat pemeliharaan Allah adalah dengan hidayah Islam. Itu sudah membuat kita lebih terpelihara dari azab, apalagi dengan tingkatan iman, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi kalau kita diberikan perlindungan oleh Allah, yang sangat penting adalah tidak hanya perlindungan fisik saja. Karena ada kalanya kita ketipu, ketipu itu diizinkan oleh Allah. Tapi tertipunya kita bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah. Berapa banyak kejadian yang menyakitkan yang membuat dekat dengan Allah, betul? Halo? Ya, ilustrasinya itulah, naik pesawat kalau lancar jarang ingat Allah. Tapi ketika ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, baru baca di detik tuh ada bangunan roboh. Ibu bapaknya meninggal, tapi bayinya selamat. Ini Allah yang mengatur, hadirin. Sehingga dibuatlah robohan itu melindungi bayi ini. Kenapa bapak ibunya meninggal? Bapak ibunya meninggal karena memang dalam rencana Allah waktunya sudah selesai hidup di dunianya. Kalau baik, maka tertimpa itu semoga husnul khotimah. Bayi ini karena Allah menghendaki umurnya panjang, maka disiapkanlah balok yang melindungi dari musibah ini. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Jadi kalau kita ingin selamat, memang pilihan kita adalah harus selalu berlindung kepada yang menguasai segala kejadian. Makanya kalau mau berangkat dari rumah, sunnahnya adalah berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Hudita wa kufita wa wuqita. Jadi orang yang berdoa bismillahi dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'alallahi, saya bertawakal kepada Allah. La haula, tiada daya, wala quwata, tiada kekuatan, illa billah, kecuali dengan izin Allah. Hudita, diberikan petunjuk. Wakufita, dicukupi. Wawukita, dilindungi. Sampai setan juga tidak berdaya itu. Dia bertanya, berbicara kepada teman-teman setan, bagaimana kita akan menyesatkan orang yang ditunjuki, dicukupi, dan dilindungi. Kita harus bulat tuh, bahwa kita ini hanya bisa selamat dengan perlindungan Allah Al-Hafiz. Dan karena semua yang membahayakan bagi kita, yang mengancam kita, pasti itu pun milik Allah, makhluk ciptaan Allah, betul? Kalau kita terancam oleh virus, virus ciptaan siapa? Jawab, hadirin. Virus ciptaan siapa? Virus milik siapa? Siapa yang mendesain virus? Siapa yang mengurus virus? Apa pekerjaan virus? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah yang di langit dan yang di bumi. Jadi semuanya bertasbih. Virus tidak akan membahayakan kita kecuali dengan izin Allah. Kita berlindung kepada Allah, sangat mudah bagi Allah. Kenapa? Kenapa sudah berlindung kepada Allah kok tetap sakit? Pasti ada rahasia Allah di balik dibuat sakit itu. Mungkin Allah akan memperkenalkan banyak hal, menambah ilmu. Dengan sakit kan menggugurkan dosa, dengan sakit nambah ilmu, dengan sakit kita mensyukuri kesehatan yang selama ini kita kurang syukuri, dengan sakit kita bisa tahu orang-orang yang peka dan peduli terhadap kita. Dengan sakit doa kita seperti doa malaikat. Dengan sakit kita bisa berbagi rezeki kepada para ya hamba-hamba Allah yang jadi jalan kita mengobati kita. Dengan sakit kita bisa berdakwah lewat kesabaran. Banyak hikmah sakit. Sakit itu bukan buruk. Yang buruk itu adalah tidak ridho dengan sakit. Yang buruk itu adalah berburuk sangka kepada Allah dengan sakit. Yang buruk itu adalah tidak sabar ketika kadang sakit. Yang buruk itu adalah tidak bersyukur. Loh kok sakit syukur? Ya ada banyak sehatnya daripada banyak sakitnya. Coba sakit gigi sabar atau syukur? Jawab hadirin. Ya sabar, ya syukur. Untuk yang sakitnya sabar, untuk yang tidak sakitnya syukur. Banyak mana yang sakit, yang tidak sakitnya? Hah? Banyak yang mana, yang sakit atau yang tidak sakit? Jadi kalau sakit gigi sabar atau syukur? Ya sabar, ya syukur gitu. Banyak mana, banyak sabar, banyak syukur? Banyak syukur. Karena lebih banyak yang tidak sakitnya dibanding yang sakit. Dan sakit itu pun bagian dari karunia sebetulnya. Ya daripada sehat jadi ngaco, lebih baik sehat tapi baik. Daripada sehat tapi ngaco terus sakit jadi stres. Baik rekan-rekan sekalian, kalau kita yakin Allah yang memelihara kita, apa yang harus kita lakukan? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Jadi memang jagalah perintah-perintah Allah, jagalah hak-hak Allah. Allah kan sudah tahu segalanya nih, yang kita perlukan, yang kita inginkan. Allah sudah tahu yang membahayakan kita. Dan semua itu ada dalam kekuasaan Allah. Kalau kita fokus saja ya untuk berusaha mematuhi apa yang Allah sukai sedetil mungkin, nah insya Allah akan banyak pertolongan Allah. Contohnya minum. Tadi Ustaz Edi Abu Marwah cerita tentang minum. Ada 8 kesunahan dalam minum. Kita minum, minum, minum. Monyet minum, kambing minum, kita minum. Apa yang membedakan? Pakai gelas? Terlalu sederhana. Saya jadi tersinggung hadirin. Yang membedakan kita minum itu adalah amal soleh. Coba apa tadi yang 8? 1. Ada yang diminumnya ya. 1 pakai tangan kanan. Sudah dapat tuh beda dengan hewan ya. 2 duduk ya. 3 dilihat dulu yang diminumnya ya, enggak bensin atau oli. Ternyata air dilihat harus sunnah tuh hadirin melihat minum tuh. Itu cara Allah memelihara kita. Karena boleh jadi yang diminum itu bisa beracun, berbahaya, atau kemasukan sesuatu yang membahayakan, atau terlalu panas. Benar? Dilihat dulu, dipastikan. Kemudian

roja. Duh, besar harapan ini, amal saya ini diterima Allah. Itu dari awal. Kalau sedang beramal harus seimbang roja dan khaufnya. Duh, mudah-mudahan ini amal saya diterima. Duh, takut saya tidak diterima. Tapi kalau sudah selesai beramal, yang dibesarkan adalah khaufnya. Takut hilang nih. Takut rusak amalnya. Makanya ketiga hal ini harus kita latih terus pada diri kita. Memelihara diri untuk ikhlas. Tidak sampai niat kita salah. Ini penting luar biasa. Dan memelihara diri dari harap kepada selain Allah. Dari bersandar kepada selain Allah. Pastikan hati ini bulat. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak bolehkah kita minta tolong ke orang? Boleh. Lisan, hati Allah. Karena orang tidak akan bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Saya dalam kepepet nih, bolehkah saya pinjam uang? Pinjam. Jujur, saya dalam situasi sangat sulit. Saya perlu membayar untuk kontrakan. Saat ini uang saya tidak cukup. Perlunya 3 juta. Baru ada 1 juta setengah. Saya berniat meminjam. Kalau ada dan berkenan dipinjam. Oh maaf, saya enggak bisa meminjamkan. Ya tidak apa-apa. Karena waktu bicara begitu, mulut ke orang, hati ke Allah. Ya Rob, seandainya rizki darimu lewat orang ini mudahkan. Seandainya tidak lewat hambamu ini, tidak apa-apa. Maaf ya, saya tidak itu. Oh ya, enggak apa-apa. Enggak ada sakit hati. Enggak ada luka. Karena tahu Allah yang membolak-balik hati. Begitupun ketika melamar, saya berniat menikahi putri bapak. Oh ya, ngaca dong dek, sudah. Saya sudah ngaca pak sebelum kesini. Maaf ya dek, kita tidak level. Oh iya pak, tidak apa-apa. Saya jadi ingat itu sahabat saya Agus. Agus tuh yang apa tuh yang tangannya kaku, susah bergerak. Beliau menulis di Facebook, siapa yang mau nikah sama saya? Dan ada seseorang, kamu mau nikah sama saya? Ini salah satu santri Darut Tauhid. Susah jalan tuh begini. Apa namanya yang cerebral palsy atau apa yang begitulah sulit bicara, sulit bergerak. Kamu mau nikah sama saya tapi saya keadaannya begini, dijawab. Mau, kenapa mau pada saya gini? Kan itu bukan pilihanmu katanya. Nikah tuh. Alhamdulillah. Dia yakin Allah yang ngatur jodoh. Saya tanya, ini yang keberapa kali ngelamar sukses begini? Ke-11 katanya. Berarti 10. Oh ya, 2 yang nerima dari 11 itu. Yang pertama nerima juga, tapi sebulan sebelum menikah meninggal. Lalu diterima lagi oleh ini. Nah, kemarin ada satu lagi santri, hari Ahad kemarin, Mas Punto, sahabat saya juga, santri yang tinggal di masjid. Itu lebih berat lagi, matanya tidak lihat dan kakinya lumpuh. Jadi bergeraknya pakai tangan. Turun begitu. Usia 36. Mas, 36 tahun hidup, mata enggak lihat, kaki enggak bisa jalan, bagaimana rezeki kurang tidak? Tidak. Kan tidurnya di lantai 3, makanan diambil atau naik sendiri ya. Makanan tuh naik sendiri. Minuman naik sendiri. Diangkat oleh santri lainnya ya. Kemarin alhamdulillah baru ijab kabul tanggal 22 kemarin hari Ahad, nikah dengan seorang muslimah normal biasa. Kenapa saudara jadi melotot begitu? Loh, saya bisa lihat kok belum dapat jodoh. Ya jangan ngomong gitu ke saya, nggak berefek. Itu Allah yang mengatur semuanya. Beliau tidak pernah minta-minta. Dengan segala keterbatasannya, gak ada cerita minta. Kecuali kemarin, bicara sebentar. Beliau punya uang, tapi saya kira ini gak cukup untuk sebuah pernikahan. Beliau tidak minta tolong, saya aja jadi kreatif. WA ke teman, nih ada yang ini, pada transfer. Saya bisa begitu, Allah yang menggerakkan untuk mencukupi hambanya yang tidak banyak minta ke makhluk, mintanya ke Allah. Allah yang maha menjaga, Allah yang memelihara, Allah juga yang mencukupi. Ini kejadian-kejadian ini nyata hadirin ya. Begitulah kekuatan tauhid. Makanya pelihara diri dari bersandar kepada makhluk, dari berharap, bergantung dalam segala. Nanti alarmnya adalah kecewa, gelisah. Itu ciri khas. Kalau kita sudah harap dan takut ke makhluk, maka Allah akan mengirim alarm hati kita tidak nyaman, gelisah, tidak enak. Itu harus tahu bahwa itu peringatan dari Allah. Ada yang salah dari hati kita. Kita tidak memelihara diri dari tawakal dan keikhlasan. Terima kasih sahabatku yang baik. Ustaz Dedi, ada yang mau menambahkan sesuatu? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tak ada satu pun jiwa melainkan ada penjaganya. Itu surat At-Tariq ya. Kalau dalam surat Al-Infitar ayat 10-12, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaanmu itu, dan mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah menciptakan malaikat untuk mencatatnya, walaupun Allah pasti mengetahui ya. Kenapa Allah yang sudah menguasai segala-galanya kok menciptakan malaikat? Tidak bisa ditanya kenapa Allah, seperti kenapa Allah menciptakan kita, enggak bisa ditanya. Sesuka Allah saja mau menciptakan apa saja. Yang penting kita jadi orang yang mau patuh ke Allah, gitu saja. Demikian hadirin sekalian. Saya kira tidak perlu ada yang bertanya lah ya. Jangan menambah beban. Situasi sekarang membuat kita harus lebih sungguh-sungguh menjaga diri. Bagus kan? Lebih sungguh-sungguh berlindung ke Allah. Lebih sungguh-sungguh patuh ke Allah. Allah lah satu-satunya penguasa segala hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyamsakallahu bidurrin fala kasifa lahu illahu. Dan sekiranya Allah memberikan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah. Surat Yunus 107. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, fala fa li fadli. Tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi ma yasha'u min 'ibadi wa huwa Ghafurur Rahim. Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dialah Ghafurur Rahim yang Maha saya sih berbanyak istighfar. Istighfar sepanjang jalan. Sambil pulang, astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Sambil naik motor, astagfirullahaladzim. Sambil naik sepeda, astagfirullah. Di dalam bis, astagfirullah ya Allah. Sambil kita buka file dosa-dosa kita, tambah lagi doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Tuhan kami, kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak merahmati kami, kami pasti jadi orang yang rugi. Atau doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mustata'tu. A'udhu bika min syari ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidambi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu enak hadirin. Karena tidak ada yang mengancam kita selain dosa yang tidak kita tobati. Tidak ada bahaya dari siapapun tanpa izin Allah. Tapi yang pasti membahayakan kita adalah dosa-dosa kita yang tidak kita akui, tidak kita tobati, tidak kita perbaiki. Terima kasih sahabatku sekalian, rupanya inilah pengajian terakhir kita. Karena tahun ini akan segera berakhir. Pengajian kita berakhir tahun ini pada hari ini. Kita sambung dengan tahun depan ya, insya Allah. Kenapa bengong? Insya Allah. Kalau ada umur, insya Allah. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Nanti malam 31, malam tahun baru biasa-biasa saja ya. Tidak harus sengaja bangun jam 12, bangun jam setengah 3 saja. Wah kalau gitu kelewat, ya gak apa-apa. Ganti hari itu bukan jam 12 malam, ganti hari itu maghrib. Ingat waktu lebaran, sesudah maghrib, masuk satu Syawal. Ketika mulai maghrib Ramadan, malamnya kita taraweh. Jadi jam 12 malam, saya juga kurang paham ya. Rugi saudara mulai sesuatu yang kurang jelas ya. Apalagi nunggu lonceng itu ya. Mending tidur saja yang enak. Juga jangan niup trompet. Siapa tahu bekas orang lain. Karena tidak ada satupun trompet kecuali ditiup dulu oleh yang bikinnya ya kan. Benar? Begitulah. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada pihak Bank Indonesia, Masjid BI ini, Baitul Ihsan, dari seluruh jajaran pimpinan maupun DKM, semoga berkah. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabatku yang baik. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.